Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun anda berada, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai zikir terbaik kita dalam sehari-hari. Dan marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari kisah-kisah para nabi dan rasul, yang di antara kisah tersebut insyaallah akan kita bahas pada hari ini bersama dengan Al-Ustadz Haji Fajrul Haq MA. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخذتهم الصيحة مشرقين. Maka mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sedang kita bahas ini merupakan puncak klimaks daripada cerita kaum Lut atau Nabi Lut alaihi salam dan kaumnya yang melakukan penyimpangan seksual. Sama telah kita ketahui bahwa kaumnya ini sungguh sangat keji dan sangat menjijikkan perbuatan mereka, yaitu berhubungan sesama jenis. Dan perbuatan ini sebenarnya bahkan hewan pun tidak mau melakukannya. Ya, kita melihat tidak ada seekor harimau yang jantan mendatangi harimau yang jantan, dia pasti mendatangi yang betina. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain, tidak akan mendatangi sesama jenisnya. Tapi terkadang bisa jadi perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan itu dilakukan oleh manusia, mereka yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik kejadian, tetapi perbuatan mereka lebih hina terkadang daripada seekor binatang, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, karena perbuatan mereka yang sangat menjijikkan dan lebih hina daripada perbuatan binatang sekalipun, maka wajarlah kalau orang yang berbuat seperti itu kemudian dihukum di dunia ini dengan suara yang sangat keras yang memekakkan dan memecahkan gendang telinga. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini bentuk azab yang tidak ringan, bahkan dapat dikatakan merupakan azab yang sangat berat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut atau kaum yang hidup pada masa Nabi Lut, yang mereka tidak beriman kepada ajaran Nabi Lut alaihi salam. Mereka membuat kekejian, mereka membuat perbuatan yang sangat-sangat dilarang di dalam agama, namun mereka seakan-akan sudah sangat larut di dalam perbuatan itu, sehingga apapun nasihat yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada mereka, apapun arahan dan pandangan serta saran yang disampaikan kepada mereka, seakan-akan telinga mereka sudah peka dan tuli sehingga tidak mendengarnya lagi. Nah, azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka memiliki korelasi yang sangat tepat, memiliki ketepatan yang sangat luar biasa, dan tentunya azab itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pembangkangan yang mereka lakukan. Kalau selama ini mereka dengan memang sengaja menutup telinga mereka dan memekakkan telinga mereka, ya, untuk tidak lagi mau mendengar nasihat daripada Nabi Lut alaihi salam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suara yang sangat menggelegar sehingga pekaklah telinga mereka yang selama ini mereka pekakkan dan mereka tulikan. Bahkan di dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siksa atau azab dunia yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam artinya, sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Artinya ketika azab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, pekaklah telinga mereka dan matilah mereka ketika itu. Karena apa? Karena darah berkucuran keluar dari telinga, mata dan pendengaran mereka. Dan ini adalah satu siksaan, azab yang sungguh sangat pedih yang mereka terima di dunia ini dan sangat menghinakan. Dan azab akhirat, yaitu azab neraka, telah menanti pula atas diri mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi satu contoh kisah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Dan dengan kisah itu kita mencoba untuk mengambil i'tibar, mengambil pelajaran agar kekejian, perbuatan yang sangat menjijikkan itu tidak dilakukan di dunia ini atau di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, baik itu dalam bentuk jalannya, dalam pakaiannya, dalam bersikap dan dalam berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat melaknat al-mukhannithin dan mukhannithat, al-mutarajjilin dan al-mutarajjilat. Oleh karena itulah kita sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hal perbuatan yang terkutuk itu tidak dilakukan oleh keluarga kita atau sanak famili kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansa. Ini ayat ini adalah kita akan bahas tentang as-soihah. As-soihah di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah tadi itu adalah suara yang menggelegar, suara yang sangat keras, yang mengguntur seperti suara guntur. Ini adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah merupakan azab. Jadi arti as-soihah di sini juga bisa diartikan adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadathumus sayhatu musyrikin. Musyrikin ini artinya adalah azab itu datang ketika matahari itu akan terbit. Jadi pengertian matahari itu akan terbit berarti belum timbul, belum lagi matahari itu memang betul-betul akan menampakkan diri, tapi mulai mau terbit, disitulah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sangat mengagetkan. Anggap saja itu kita artikan itu adalah waktu subuh. Sesudah kita melaksanakan salat subuh, suasana keheningan itu masih sangat-sangat kita rasakan. Pada saat itulah keluar suara yang sangat menggunturkan sehingga dikejutkan semua orang pada saat itu, karena memang betul-betul mengejutkan dan sangat-sangat mengejutkan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan fa'akhadhat humus sayhatu. Sebetulnya kata-kata akhadhat ini artinya Allah mengambil. Tapi ketika dikaitkan dengan kata as-soihah yang mengartikan azab, maka di sini diartikan adalah Allah binasakan. Dengan azab yang Allah turunkan itu, Allah binasakan manusia itu. Kapan itu turunnya? Turunnya yaitu ketika fajar akan terbit. Maka hal ini juga kita perlu merenungkan. apabila kita di pagi hari kita masih merasakan suasana itu masih indah, maka perlulah kita mengucapkan syukur puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan rahmat dan perlindungannya. Karena kita pernah terhentakkan bukan sekali dua kali di dalam kehidupan kita ini, yaitu memang pas menjelang yang betul-betul mendekati subuh. Jadi bukan akan terbit fajar lagi, tapi sebelum terbit fajar itu, menjelang akan mulainya terbit fajar, kita sudah dihentakkan dengan goncangan yang mengakibatkan goyangnya bumi ini yang sangat melemahkan, meresahkan masyarakat. Itu baru digoyang. Tapi kalau dalam ayat ini, dalam pengertian yang sebagaimana yang disampaikan Ustaz Ardiansyah ini tadi, adalah memang betul-betul suara yang sangat keras yang dapat melemahkan diri manusia bersamaan suara keras. Bagaimana tidak melemahkan? Karena suasananya masih suasana keheningan di waktu subuh itu masih ada. Tapi tiba-tiba datang suara tersebut yang dapat meluluh lantahkan semua perbuat semua keheningan pada masa dan saat itu. Inilah peringatannya Allah berikan kepada orang-orang yang terus berbuat keburukan, berbuat kekejian sehingga mendarah daging bagi mereka, sehingga mereka tak tahu lagi apa yang ingin dikerjakannya kecuali melainkan hanya perbuatan keji tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan memberikan azabnya, yang mana Allah berikan azabnya itu sekaligus membinasakan manusia atau menghancurkan manusia. Sudah jelas-jelas diperintah, sudah jelas-jelas Allah memberitahukan kepada kita hal yang tersebut. Maka ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras bagi kita. Maka kerasnya peringatan itu tergantung juga keimanan kita untuk menyambutnya. Begitu Ustaz Ardiansyah. Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan melindungi kita dari segala bentuk kemurkaan dan azab yang didapatkan di dunia ini. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di dunia ini, maka itu adalah sebagai panjar atau contoh barang untuk azab yang telah menanti di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita bertasbih, memuja dan memuji Allah di pagi dan petang kita. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Marilah kita sucikan Allah, dan itu pun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa pagi dan siang. Marilah kita amalkan, semoga kita terhindar dari segala bentuk azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang durhaka terhadap ajaran. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab itu sesuai dengan karena kedurhakaan kaum yang hidup pada masa itu. Tentunya kedurhakaan-kedurhakaan yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu itulah yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, dan azab yang diturunkan itu bersesuaian pula dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Maka daripada itu, hendaklah kita benar-benar menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk kekejian dan kezaliman, agar kita mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.